Mana itu ya? Coba dibuka majelisnya. Siapa yang pegang itu? Hasan. Eh, Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun fi khadamihi sallallahu alaihi wasallam. Allahu rasulullah. Minhum Anas bin Malikin wa Hindun wa asma'u ibna Harisata al-Aslamiyani wa Rubai'atu bin Ka'bin al-Aslami wa kana Abdullah bin Mas'udin sahibu na'laihi idza qama albasahu iyyahuma wa idza jalasa hattahuma wa ja'alahuma fi dhira'i. Itu sahib adalah khabar kana ya. Wa kana Abdullah bin Mas'udin sahiba. Khabar katanya. Bukan badal dari Abdullah bin Mas'ud. Terus wa idza jalasa hattahuma wa ja'alahuma fi dhira'aihi hatta yaquma. Wa kana Uqbah bin Amirin al-Juhani sahiba baglatihi sallallahu alaihi wasallam yaqudu bihi fil asfari wa bilalun al muadzinu wa sa'dun maula abi bakrin as-siddiqi wa du mihmarin wa yuqalu mihbarun bil ba'il muwahhadati ibnu akhi an-najashi wa yuqalu ibnu ukhtihi wa bukairu bunu Shaddakhin al-Laysi wa yuqalu Bakrun wa Abu Zarrin al-Gifari wal Asla ibn Sharikin ibni Aufin al-A'raji wa Muhajirun maula Ummi Salamata wa Abu Samhi radhiyallahu anhum. Ta bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faslun fi khadamihi, pasal tentang para pelayan Nabi. Ini tentu beda dengan pasal sebelumnya pada maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula mereka adalah awalnya budak, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini khadam. Ya, khadam ini para pelayan Nabi yang bukan budak. Artinya mereka adalah ahrar, orang-orang merdeka. Namun mereka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendedikasikan diri untuk melayani keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi dimudahkan banyak urusan sehingga bisa fokus dalam urusan dakwah, jihad, ya, tabligh dan seterusnya dari tugas-tugas kerasulan beliau alaihi salatu wasallam. Nah, kata Imam An-Nawawi, minhum Anas bin Malik, Anas bin Malik. Nah, ini Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik yang langsung mengantarkan Anas bin Malik yang waktu itu masih kecil ke rumah Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini Anas, dia mau berkhidmat. Dan tujuan dari para sahabat yang berkhidmat pada Nabi tentu bukan karena uang, mereka tahu gak dapat apa-apa, tapi karena mereka ingin pertama keberkahan hidup bersama Nabi, melayani Nabi. Yang kedua apa? Tentu banyak faedah ilmu yang didapat, apa yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sabdakan, dan seterusnya. Kejadian-kejadian Nabi yang mereka lihat itu tentu akan bermanfaat untuk mereka dan untuk umat hingga hari ini. Ya, betapa banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik ketika Anas bin Malik masih menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi jariah, amal jariah bagi Anas hingga hari kiamat. Ya, banyak amal-amal ibadah yang dikabarkan oleh Anas bin Malik kita amalkan, diamalkan oleh orang-orang sebelum kita hingga sesudah kita. Itu berarti pahalanya kemana? Ke Anas ya, ke Anas bin Malik. Ya, berasal dari ilmu Anas bin Malik yang mendengar, melihat, Nabi SAW melakukan ibadah ini dan itu, bersabda ini dan itu, kemudian dia sampaikan kepada umat, umat mengamalkan. Ya, ini enggak putus-putus. Ya. Ya, kata Nabi SAW, "Idza mata insan inqata anhu amaluhu illa min thalasah." Apabila mati seseorang, terputus amal kecuali tiga. Salah satunya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Seperti ini yang dia sampaikan. Kemudian wahindun, ya, ya, pelayan di antara pelayan Nabi selain Anas bin Malik, Hindun, wa Asma'un, wa Asma'u, Asma' bedanya Asma' dengan jamak dari isim apa? Kalau jamak dari isim munsharif, Asma'un. Kalau Asma' yang dia alam, ya, lil muannas, yang diperuntukkan untuk muannas, dia dia ghairu munsharif. Wa Asma'u gitu. Ya. Hindun wa Asma'u ibna Harisata al-Aslami, al-Aslamiyani. Ya. Taib. Kemudian Hindun dan Asma', ya. Kemudian kedua putra Harisah al-Aslami. Ya. Kedua putra dari Harisah al-Aslamiyani. Ya. Yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, Rabi'ah bin Ka'ab itu bukan itu, dan juga ini kedua putra dari Harisah al-Aslamiyan dan juga Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Wa kana Abdullah bin Mas'ud sahiban 'alaih. Nah, Abdullah bin Mas'ud juga pernah melayani Nabi SAW. Beliau adalah sahiban 'alaih. Nah, punya tugas khusus menyiapkan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakaikan sendal kepada beliau alaihi salatu wasallam. Mengurusi sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qama albasahu iyahuma. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka Abdullah bin Mas'udlah yang memakaikan sendal tersebut kepada beliau. Wa idza jalasa hattahuma. Ya, wa ja'alahuma fi dhira'aihi hatta yaquma. Ya. Nah, jika beliau sallallahu alaihi wasallam jalasa duduk, hattahuma, maka Abdullah bin Mas'ud yang mencopot, mengambil sendal tadi. Ya, waja'alahuma, dan menjadikan kedua sendal tersebut fi dhira'aihi. Ya. Menaruh keduanya di kedua lengannya. Ya, hatta yakuma, hingga beliau berdiri. Nah, sampai demikian ya, sahabat. Karena tahu ya, yang mereka layani adalah sebaik-baik manusia. Ya. Wa kana Uqbah bin Amir Al-Juhani sahiba, ya. Dan Uqbah bin Amir Al-Juhani, ya, adalah pengurus sahiba. Ya. Itu apa namanya? Begol, keledai. Keledai. Keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqudu bihi fil asfar. Nah, Uqbah bin Amir lah yang apa namanya, menuntun keledai Nabi SAW dalam beberapa safar beliau. Kemudian juga ada Bilal al-Muadzin, sang Muadzin. Kemudian ada Sa'ad, Maula Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Zu Mikhbar. Ada yang mengatakan Zu Mikhbar. Bukan Zu Mikhmar, pakai Ba' Al-Muwahadah yang bertitik satu. Ya, Ibnu Akhi An-Najasyi. Nah, dikatakan juga dia namanya, dia bukan Ibnu Akhi, tapi Ibnu Ukhtih. Ya, keponakannya. Kemudian juga ada Bukair. Ya, Bukair Ibnu Saddakh Al-Laythi. Ada yang namanya, ada yang mengatakan dia bukan Bukair namanya, tapi Bakar. Ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang terkenal. Kemudian ada Asra bin Syarik bin Auf Al-A'raji. Kemudian ada Muhajir, Maula, bekas budak dari Ummi Salamah. Kemudian ada Abu Samah radhiyallahu anhum. Mereka adalah semua pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kemudian faslun fi kuttabihi. Pasal mengenai para juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita pahami Nabi SAW ketika menulis surat, dalam menulis risalah-risalah dakwah beliau kepada raja ini, kepala suku ini, ya, itu bukan beliau yang menulis, karena beliau adalah Nabi yang ummi, ya, Nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya, Nabi yang ummi. Sehingga surat-surat yang kita ketahui, surat Nabi SAW kepada Heraklius, ya, yang beliau menulis, min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila azimi Herakl, ila azimi, ya, ila Herakl azimi Rum, aslim taslam, dan seterusnya itu. Isi surat yang terkenal, maupun surat Nabi kepada kabilah ini, kabilah itu, Raja Persia, Raja di Alexandria, Mesir, Raja ini, Raja itu. Itu semua sahabat yang menulis. Ya, sahabat. Di perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah, ya, Nabi SAW memerintahkan sahabat yang menulis, bukan beliau. Nah, beliau memiliki para, ya, katib, juru tulis, jamaknya kutab, ya, jamaknya kutab, yaitu para juru tulis. Kalau bahasa kita apa sih juru tulis? Sekretaris. Ya, sekretaris, ya, itulah, ya. Baik. Lanjut lagi, Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Zakarahum al-hafidhu Abul Qasimi fi tarihi Dimashq annahum salasatun wa ishruna. Warawa dhalika kulluhu bi asanidihi. Warawa dhalika? Warawa. Warawa dhalika kulluhu bi asanidihi. Wahum Abu Bakrin as-siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Ubay ibn Ka'b wa Zaid ibn Thabit wa Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Muhammad ibn Maslamah wal Arqam ibn Abi al-Arqam wa Aban ibn Sa'id ibn al-As wa akhuhu Khalid bin Sa'id bin Al-As wa Thabit bin Qais wa Hanzalah bin Rabi'i wa Khalid bin Al-Walid wa Abdullah bin Al-Arqam wa Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih wa Al-Allah bin Uqbata wa Al-Mughirah bin Syu'bata wa Sijil wa zada ghayruhu Syarahbil ibn Hasanata. Naam. Terus? Kayaknya masih ada. Qalu wa kana aktsaruhum kuttabatan. Wa kana aktsaruhum kuttabat. Apa? Tamyizlah. Kitabatan. Zaid ibn Thabit wa Muawiyah radhiyallahu anhum. Baik. Nanti di footnote panjang itu, ya. Coba gantian nanti yang baca footnote-nya, ya. Coba nanti so Yudi ganti baca footnote-nya. Kasih bikin san. Sinugraha kan Nugraha. Sakit dia. Syafahullah. Fikri mana Fikri? Tidak habis vaksin mana? Oh, pada habis vaksin. Baik. Zakara al-Hafidh Abul Qasim, al-Hafidh Abul Qasim di dalam kitab tarikh Dimashq itu menyebutkan bahwasanya mereka para juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 33. Ya, beliau meriwayatkan semuanya dengan sanad-sanadnya. Wahum di antara mereka adalah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali. Nah, ini empat khulafa ar-rasyidin, mereka adalah pernah menjadi kutab. Ya, pernah menjadi juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Talha, Zubair, Az-Zubair bin Awam, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, bin Harb, Muhammad bin Maslamah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, kemudian Aban bin Sa'id bin Al-As, saudaranya Khalid bin Sa'id bin Al-As, Thabit ibn Qais, ya, kemudian ada Hanzalah bin Rabi', Khalid ibn Al-Walid, Abdullah Al-Arqam, Abdullah ibn Zaid ibn Abi Rabbih, kemudian ada Al-Ala ibn Al-Uqbah, dan juga Mughirah bin Syu'bah, juga ada Sijil, ya, juga ada Sijil. Wazada ghairuhu, ada para ulama yang lain selain dari Al-Hafidh Abul Qasim, juga ada yang menambahkan, yaitu Syurahbil bin Hasanah, ya, yaitu Syurahbil ibnu Hasanata, ya, di footnote nomor 93-94. Baca Suyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Haulai al-madhkurun, haulai al-madhkuruna kulluhum min kuttabihi sallallahu alaihi wasallam, wa hunaka akharuna lam yadhkuruhum al-muallifu rahimahullahu ghayra anna man sammahu as-sijilu qad ikhtalafa fihi li hadithi yurwa kama inda Abi Dawuda wa Nasa'i fi tafsiri min sunanihi al-kubra kama fi tuhfati min hadithi Abi Jauza'i an ibni Abbasin radiyallahu anhuma qala as-sijil, qala as-sijilu kitabun linnabiyyi, katibun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa qad sahhahahu bi turkihi al-hafiz ibn hajarin fil isabati ghayra anna al-hafiz ibn kathirin qala fi tafsirihi hadha al-hadithu munkarun jiddan wa la yasihu aslan wa qad sarraha jama'atun min al-huffaz bi wad'ihi wa in kana fi sunani Abi Dawuda minhum shaykhuna al-hafidhu al-kabiru abul hajjaji al-mizzi fassahallahu fi umrihi wa qad afradtu li hadha al-hadithi juz'an ala hadathi haddatihi. Naam. Walillahil hamdu wa qad tasadda al-imam Abu Ja'far ibn Jarir li inkari ala hadzal hadisi wa raddahu wa atamma raddan wa qala la yu'rafu fi sahabati ahadun ismuhu as-sijilu Al-Kuttabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufuna wa laysa fihim ahadun ismuhu as-sijilu wa saddaqa rahimahullahu fi dhalika wa huwa min aqwa adillati ala nakarati hadzal hadithi wa amma man dhakarahu fi asma'i sahabati fa innama i'tamada ala hadzal hadithi la ala ghairihi wallahu a'lamu intaha wanzur al-masabiha al-madi'a wa kuttabin nabiyyi al-masabih al-mudi'a wa kuttabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata pentahqiq di sini sijil katibun di nabi, dia dikatakan sebagai dari halaman sebelumnya, ya, haula'i al-madhkurun, mereka itu yang disebutkan semua itu kulluhum min kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah para juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka akharun lam yadhkurhum al-muallifu rahimahullah. Nah, ada beberapa nama yang lain yang tidak disebutkan oleh al-muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu anna man sammahu sijil qad ikhtalafa fi. Namun hanya saja yang beliau sebutkan tadi sijil itu faqad ikhtulifa fihi, diperselisihkan, ya, ikhtulifa fi, sijil itu ada enggak, ya, itu di hadis yurwa, di hadisin yurwa kama inda Abi Daud, ya, ada yurwa, ini sigo tamrid, isyarat akan enggak sahih, ya, alias do'if. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan ya oleh Abu Dawud, Nasa'i dalam tafsirnya Sunan Kubra, juga dalam kitab At-Tuhfah. Ya, min hadisi Abil Jauza, dari hadis Abu Jauza dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sijil katibun Nabi. Ya, sijil katib Nabi. Ya. Sijil aja juru tulis Nabi sallallahu ya, waqad sahahahu biturukihi Al-Hafidz Ibnu Hajarin fil Isabah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah mensahihkan riwayat ini dengan berbagai jalan-jalannya. Ya. Ghaira anna Al-Hafidz Ibnu Katsirin qala fi tafsirih. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, hadal hadisu munkarun jiddan. Hadis ini ya munkar jiddan, la yasihu aslan. Ya, enggak sahih sama sekali, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qad sarraha jama'atun min al-huffadhi biwad'ihi, bahkan sekelompok jamaah dari kalangan huffadz, ulama, para ulama dari kalangan huffadz, para hafidz itu menegaskan akan kepalsuan hadis tersebut. Wa in kana fi sunani Abi Dawud, walaupun hadis ini termaktub di Sunan Abu Dawud. Ya. Nah. Taib. Minhum di antara para hafid, para ulama, Syekhuna Al-Hafid. Yaitu guru kami, Al-Hafid Al-Kabir, Abdul Hajjat Al-Mizzi. Nah, ini yang menarik nih, Al-Hafid Al-Mizzi ya, dengan Ibnu Katsir itu guru dan murid dalam ilmu hadis. Gurunya siapa? Al-Hafidz Al-Mizzi. Muridnya siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir. Namun keduanya sama-sama murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Keduanya sama-sama murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun Al-Mizzi itu enggak ketemu sama Ibnu Taimiyah dalam keadaan masih bodoh gitu, enggak. Sudah jadi Al-Hafidz baru belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, taib. Juga ya, Ibnu Taimiyah itu murid-muridnya ulama besar semua ya, Ibnu Mufli, Al-Hanbali, Ibnu Abdul Hadi. Yang paling terkenal siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu belajar ke Ibnu Taimiyah 16 sampai 17 tahun. Dan bukan dari dasar gitu, dari Ajrumiyah gitu. Ya. Udah jadi ulama. Makanya ada ulama yang mengatakan kitabnya Ibnu Qayyim Ar-Ruh itu ditulis sebelum beliau berjumpa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun ada yang mengatakan sudah berjumpa dengan Ibnu Taimiyah, sudah belajar maksudnya berjumpa. Ya, Allahu a'lam. Ya. Di antara adalah guru kami Al-Hafidz Al-Kabir Abdul Hajjat Al-Mizzi. Ya. Semoga Allah memanjangkan umurnya ketika waktu itu masih hidup nih. Ya. Wa qad afradtu li hadzal hadits juz'an ala hiddatihi wallah walillahil hamd. Dan saya sendiri telah memisahkan hadis ini dalam satu buku tersendiri, ya Allah, ya, alhamdulillah. Wa qad tasadda al-imamu Abu Ja'farin, ya. Al-imamu Abu Ja'farin ibnu Jarir. Al-imam Abu Ja'far telah tasadda, ini artinya mengingkari hadis ini dan menolaknya. Ah, amma man zakarahu fi asma'i sahabah. Ya. Baik. Kelewat ya? Ke apa? Itu. Lil ingkari ala hadal hadis. Ketika Ibnu apa? Al-Imam Abu Ja'far mengingkari hadis ini, waraddahu, menyanggahnya secara sanad, atam maraddin, dengan sanggahan yang sangat kuat gitu. Menyanggahnya dengan sanggahan yang sangat kuat, membantahnya. Ya, dengan kuat. Wa qala la yu'rafu bi sahaba ahadun ismuhu Sijil. Kata beliau, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari Ibnu Jarir, ya, enggak dikenal ada seorang pun nama seorang sahabat namanya Sijil. Ya. Wa kutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufun, laisa fihim ahadun ismuhu as-sijil. Kata beliau Ibnu Jarir al-Imam, para juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua sudah diketahui, enggak ada seorang pun namanya sijil. Ya, wah ini dibantah ini, subhanallah. Ya. Wa sadaqa rahimahullah ta'ala. Sungguh Al-Hafid Al-Imam Ibn Jarir ini benar dalam masalah ini. Fidhalika wa huwa ya, min aqwal adillati ala nakarati hadal hadis. Dan inilah ya dalil atau petunjuk yang paling kuat akan kemungkaran hadis ini. Hadis itu apa namanya, sijil disebutkan sebagai bagian dari juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amma man zakarahu, adapun sebagian ulama yang menyebutkan sijil itu fi asma'i sahabah, masuk ke dalam daftar nama-nama sahabat, fa innama i'tamada 'ala hadzal hadis. Pasti itu apa, bersandarnya kepada hadis ini. La 'ala ghairihi, bukan pada hadis yang lain. Wallahu a'lam. Ya, silakan lihat keterangan ini dari kitab Al-Misbah Al-Mudi karya Al-Hafidh ya, kemudian Al-Kutabun Nabi. Dari kitab Misbahul Mudi dan juga Kutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukup ya sampai sini. Nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya, fi rusulihi. Ya, utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.